الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة، أما بعد. الحمد لله. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari hadis-hadis Umdatul Ahkam dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikenal oleh para ulama fikih dengan ahaditsul ahkam, hadis-hadis yang membicarakan terkait dengan fikih ibadah. Kita masih dalam kitab Thaharah dan dalam bab al-ghusl atau al-janabah, babnya bab al-janabah. Al-hadith al-thamin, hadith ke-8 dalam bab ini, bab al-janabah, junub, dan hadith ke-36 dalam kitab ini. Qala al-muallif Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. dari أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. cicit dari علي بن أبي طالب, anak keturunan beliau رضي الله عنه. Dan perlu diingat bahwasanya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tersisa dari anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup sepeninggal beliau, kecuali Fatimah. Putra-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya wafat di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah putri beliau dan suami istri daripada Ali bin Abi Thalib, hidup setengah tahun kurang lebih dan menyusul ayahnya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan putra-putri beliau semuanya dari Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, semuanya meninggal. Ya. Dan bukan di sini pembahasan muasa panjang tentang hal tersebut, namun sambil lewat ini menyebutkan dikarenakan hadis ini termasuk hadis dari anak keturunan yaitu Ali bin Abi Thalib riwayatnya. Dan perlu sekiranya tentu dijelaskan sekilas tentang bagaimana sikap mauqif ahlus sunnah terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendudukkan segala sesuatunya sesuai dengan syariat, mencintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati, menghargai mereka, tapi tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Adapun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait, sebagaimana disebutkan, tidak ada putra-putri beliau yang masih hidup kecuali Fatimah, dan tidak lama meninggal pula menyusul. Artinya sebagian apa yang menyebut dirinya ini ahlul bait dan seterusnya, perlu diingat bahasanya itu terkait dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari sisi cucu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Hasan Al-Husayn, dan itu dari anak Ali bin Abi Thalib dari Fatimah. Kalau dilihat dari sisi nasab, nasab itu jalurnya ke ayah. Sehingga kalau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib terus ke atas, tidak ketemu nasab dari sisi Rasulullah SAW. Ini perlu dipahami. Kalau kerabat iya, dan bahkan itu cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau jalur ketemunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibunya Fatimah. Padahal yang namanya nasab bin maupun bintu itu ke bapak, bukan ke ibu. Bukan Hasan bin Fatimah bin Muhammad, bukan. Tapi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin terus ke atas, ke kakek-kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu dipahami itu nasab. Dan tidaklah dinisbatkan seseorang kepada ibunya kecuali satu dari dua kemungkinan, imma satu anak zina atau yang kedua anak mukjizat. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam ke ibunya, alam tidak ada bapaknya, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat. Atau demikian anak zina dinisbatkan kepada ibu, dan ini ada pembahasan dalam bab fikih nanti. Ya. Adapun ya, dalam bab-bab terkait dengan pernikahan dan seterusnya, ini sehingga perlu difahami terkait dengan nasab tersebut. Kerabat ada, tetapi ini anak-anak keturunan Ali bin Abi Thalib. Nyambungnya ke Rasulullah SAW dari jalur putrinya ataupun putra-putranya Rasulullah SAW, tidak ada yang sampai dewasa. Ibrahim meninggal saat kecil dan seterusnya. Kembali ke sini. Dari Abu Ja'far, yakni Muhammad bin Ali ibn al-Husayn bin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak dan Husayn, ini jalurnya. Al-Husayn punya banyak istri dan anak. Ali ini salah satunya juga. Dan dia punya lagi cucu Muhammad. Annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir. Bahwasanya Muhammad bin Ali bin Husayn ini, beliau dan ayahnya Muhammad dan juga Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Thalib pernah duduk di majlisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan Jabir bin Abdullah seorang sahabat, minal muktirin as-sabah, termasuk sahabat 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kurang lebih 1500. Hadisnya Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengajar di Masjid Nabawi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadi rujukan ya di masa sahabat dan guru di antara gurunya para tabi'in. Ya. Sebagian mereka terselamatkan dari penyimpangan dan gertak karena sebab bimbingan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa indahu qaum, di sisi beliau ada kaum majlis, teman majlisnya. Fasa'alu anil ghusl, maka mereka orang-orang menanyai beliau tentang mandi, mandi besar, mandi junub. Sebagaimana pula mereka bertanya dan menyebutkan, menanyakan tentang beberapa syubhat dalam masalah akidah. Ya. Ya. Namun di sini juga mereka menanyai dalam bab fikih. Maka ini sahabat Jabir bin Abdullah jadi rujukan dan fatwa atas problematika permasalahan pertanyaan-pertanyaan umat. Ya. Adapun contoh-contoh pertanyaan yang lain tidak kita bahas. Di sini satu pertanyaan dilontarkan kepada Jabir bin Abdullah tentang tata cara mandi. Tentang yakni berapa air yang dibutuhkan dalam mandi junub. Faqala yakfika sa', cukup bagimu satu sa'. Satu sa' itu adalah 4 mud. Satu mud itu satu telapak tangan genggaman seperti ini. Kalau itu beras 2,5 apa? Ya ini 4 kalinya adalah 2,5 kilo. Kalau kita kalau beras yang lainnya mungkin juga kurang daripada itu, 4 kali seperti ini, 1, 2, 3, 4, 1 sa'. Dan ini memang bukan wajib, tapi dianggap seperti itu pun cukup. Kalau seperti ini pun cukup, artinya ya, seseorang tidak bingung-bingung dan kebingungan ketika minim air. Disebutkan yakfi kasa', kata Jabir bin Abdullah, cukup bagimu 1 sa'. Faqala rajulun, maka berkata seorang lelaki, ma yakfini, itu enggak cukup bagi saya. Faqala Jabir, maka sahabat Jabir bin Abdullah menjawab, kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairan minka thumma ammana fi tsaub. Dulu air segitu, air satu sok, itu sungguh telah mencukupi orang yang lebih lebat rambutnya daripada engkau dan lebih baik daripadamu. Yang dimaksud adalah yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya gondrong, panjang, kadang sampai balagha syahmata udhunayhi, sampai di ini apa daging empuk di bawah telinga ini namanya syahmah. Kadang-kadang sampai ke bawah lagi, kadang sampai ke pundak. Tapi Nabi syukur gundul ketika umrah atau ketika selesai manasik tahallul, syukur semua. Dan itu afdal. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini sahabat Jabir radhiyallahu anhu menunjukkan kepada orang itu air segitu satu sok. Biasanya paling boros itu kan di rambut, ya kan? Orang yang gundul airnya tinggal sir kan gitu. Tinggal gelinding, ya. Tapi ini Jabir mengatakan air segitu sungguh dulu telah mencukupi orang yang lebih lebat rambutnya daripadamu dan lebih baik daripada dirimu, yaitu Rasulullah SAW. Tsumma ammana fi tsaub, kemudian beliau mengimami kami dalam satu pakaian. Fafilahu, ini hadis riwayat Bukhari, ya. Fafilahu, dan dalam sebuah lafaz yang lain, lafaz Bukhari pada nomor yang lain juga, kana Rasulullah SAW yufrighul ma'a ala ra'si salatan, adalah dahulu Rasulullah SAW menuangkan air ke kepala beliau sebanyak 3 kali. Kemudian dikatakan qala radhiyallahu qala ar-rajul alladhi qala ma yakfini huwa al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Talib sayyid rahimahullah wa abuhu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Orang yang mengatakan air segitu tidak cukup bagiku adalah Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Talib. Ali bin Abi Talib selain punya anak Hasan Hussein juga punya anak namanya Muhammad, dan Muhammad punya anak lain disebut Al-Hasan. Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib, dan ayahnya Muhammad bin Ali bin Abi Talib yang dikenal dengan Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ali bin Abi Talib tidak ta'adud, tidak menikahi madu yang lain selama hidup Fatimah. Setengah tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Fatimah menyusul ayahnya. Ali bin Abi Thalib menikahi sekian wanita. Ini diantara putra Ali bin Abi Thalib Muhammad, yang dikenal dengan Muhammad ibnu al-Hanafiyah. Dan putranya Muhammad al-Hanafiyah ini yang disebut al-Hasan, tapi bukan Hasannya putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib dari anaknya yang bernama Muhammad. Inilah yang bertanya, ya, al-Hasan ini yang bertanya dan mengatakan mayak ini air segitu tidak mencukupiku. Hadis ini terdapat padanya beberapa faedah yang bisa kita petik. Adapun sahabat Jabir pernah kita lewati belum, ya? Di Umdatul Ahkam. Mungkin di Umdatul Ahkam belum, ya. Beliau adalah dari kalangan Ansar. Jabir bin Abdullah Al-Ansari As-Sulami, dan menyaksikan, ikut menemani seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Badr dan Uhud. Setelah itu semuanya diikuti. Apa yang disebut ghazwah adalah peperangan yang di situ dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut ghazwah. Kalau harb atau perang atau apa umum, tapi kalau ghazwah itu perangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan ketika perang Badar ataupun Uhud, sebenarnya dia telah berislam karena ayahnya pun sahabat. Makanya sering disebut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati keduanya, meridhai keduanya, Jabir dan Abdullah, ayahnya. Dan di antara sebab Jabir bin Abdullah tidak ikut perang Badr ataupun Uhud karena dilarang oleh ayahnya. Ya, bergantian jaga keluarga, bapaknya berangkat, anaknya suruh di rumah jaga. Liyakuna inda akhwati, untuk menjaga saudari-saudari perempuannya, putri-putri bapaknya. Falamma istashhada abuhu, atau falamma ustashhida abuhu, ketika bapaknya meninggal dunia di perang Uhud, tazawwaja imra'ah tayyiban, maka dia menikahi seorang wanita yang sudah janda, sehingga lebih disegani untuk adik-adik perempuannya, berbeda dengan seorang wanita yang masih bujang. Falamma yataqallaf an ghazwati ba'daha, setelah itu tidak pernah lagi beliau tidak ikut dalam setiap pertempuran yang dihadiri oleh Rasulullah SAW. Beliau banyak menyampaikan hadis, menukilkan hadis dari Nabi SAW, dan punya halaqah di Masjid Nabawi menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW sepeninggal beliau, dan menyampaikan ilmu. Wafat di Madinah tahun 74 Hijriah. Hidup lama. Ini salah satu di antara sebab sahabat itu meriwayatkan banyak hadis, karena hidupnya lama sepeninggal Nabi SAW. Bukan berarti orang yang paling banyak meriwayatkan hadis itu paling banyak ilmunya, belum tentu. Abu Bakar Siddiq termasuk a'lamu hadil ummah, orang yang paling berilmu dari umat ini, Abu Bakar Siddiq. Tetapi beliau hidupnya cuma 2 tahun setelah Nabi SAW terus wafat. Selama 2 tahun pun jadi pimpinan, mengurusi Baitul Mal, mengurusi ini itu, ada yang lebih wajib diurusi. Dan sebagiannya berpindah-pindah dari satu tempat safar ke tempat lain. Tapi bagi yang diam di Madinah dalam jangka waktu yang lama, murid-muridnya datang dari berbagai penjuru menimba ilmu kepadanya, sehingga banyak riwayatnya. Ini tahun 72 Hijriah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Sementara ini tahun 74 Hijriah, wafat di Madinah. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan ini hadisnya sebagaimana tadi yang kita dengar. Di antara faedah hadis ini yang bisa kita petik, kisah tentang hadis ketika yaitu ada di majlis Jabir bin Abdullah sedang bermajlis ilmu di Masjid Nabawi, ya, sekian orang ikut bermajlis di sana, dan ini salah satunya Muhammad ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya dia dan ayahnya, ya, Ali bin Husain, ada di sisi Jabir, dan ada orang-orang yang lain juga. Kemudian Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib menanyakan tentang masalah mandi, yaitu lebih khusus kam yakti fihi minal ma', berapa cukup air yang dibutuhkan untuk mandi besar. Dan Jabir menjawab, yakti kasa, satu sok pun cukup bagimu. Karena itu yang beliau ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dengan air sedemikian itu. Nah, satu sok itu seperti Jakarta, jadi 4 kali tangkupan sepasang telapak tangan orang yang dewasa dan berperawakan sedang. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terlalu tinggi jangkung, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, dan tidak juga terlalu kurus. Berperawakan sedang. Rajulun mu'tadil, sepasang tangannya dan ditakar kalau dalam mal beras 2,5 kilo, tetapi tiap benda berbeda berat jenisnya tentunya. Apakah 2,5 liter atau 3 liter atau seterusnya, maka ini ya, bisa jadi air tidak sama berat jenisnya dengan ya, beras, dengan kurma dan seterusnya. Yang penting itu, karena itu takaran bukan brand. 4 sa' ya, atau 4 mud 1 sa'. 1 mud itu sepasang telapak tangan, 4 kalinya disebut 1 sa'. Ini 1 telapak tangan begini 1 mud, dan dikalikan 4 arba'at wamdad, itu yang disebut 1 sa'. Ini takaran. Dan disebutkan khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian. Tetapi bukan berarti tidak boleh seorang lebih daripada itu, tapi tidak disukai seseorang berporos-poros dalam masalah air. Di antara faedah hadis yang bisa kita petik dari hadis ini, hirsus salaf ala ittiba'i sunnah hatta fi miqdari ma'i taharah, semangatnya para pendahulu kita yang saleh untuk tetap menjaga, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dalam masalah takaran air yang digunakan untuk bersuci pada mandi besar. Berbeda dengan banyak orang-orang belakangan yang mempelajarinya pun tahu kadang kelewatan tentang hal yang semacam ini. Apalagi yang tidak perhatian dengan ilmu lebih-lebih lagi. Adapun para pendahulu kita, yatlubun al-ilm lil-amal, mencari ilmu untuk mereka amalkan. Meskipun hal ini tidak sampai tingkat wajib, tapi lihat bagaimana semangatnya mereka. Dan lihat bagaimana sahabat Jabir bin Abdullah berfatwa dengan itu. Yaktika sa' karena apa yang diketahuinya dari perbuatan Nabi SAW. Ini salah satu contoh bentuk hifz semangatnya salafus salih, para pendahulu kita yang salih, termasuk sahabat Jabir bin Abdullah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, termasuk dalam takaran air dalam hal tersebut. Di antara faedah yang lain, anna miqdar sa' minal ma' yakfi fil ghusli minal janabah. Satu sa' dari air itu dapat mencukupi pada mandi junub. Tetapi ingat syaratnya, bahwasanya syarat mandi janabah adalah minimal ta'mimu al-ma' ila jami'il badan, meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan. Ini semua lapisannya adalah terkena. Ini yang demikian. Dan tentunya tinggal caranya ya. Di sana. Seseorang jika benar caranya ataupun benar, maka air segitu pun bakal cukup. Adapun semuanya dia kumpulkan jadi satu ember, kemudian dia kebiurkan habis satu kali dan ada bagian yang belum kena. Tetapi jika dia tahu caranya sebagaimana pula wudu, ya, lebih kurang daripada ini, bisa digunakan untuk meratakan air dan sambil menggosoknya tangan kanan, tangan kiri, ya gosokkan, kemudian wajah seluruhnya, paling boros banyak nanti kaki, ya, itu paling ya, dalam wudu, karena wudu pada air, pada kepala cukup mas mengusap, dan mengusap tidak dipersyaratkan sampai keramas sampai dalam-dalam. Tapi ini mandi, maka lebih daripada itu dikatakan. Maka disebutkan di sini di antara faedah terkait dengan masalah mikdar, masalah takaran ataupun air yang demikian, datang beberapa riwayat yang menyebutkan tentang mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya tata caranya, tapi juga sekilas menunjukkan tentang takaran air yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mandi. Sehingga dengan itu kita menjama, mengkompromikan, melihat dalam riwayat-riwayat yang lain. Sebagaimana di antaranya disebutkan dalam Bukhari Muslim hadis yang lain, hadis Anas yang serupa dengan ini, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yattasilu bis-sa' wa yatawaddau bil-mudd. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mandi dengan satu sa' dan wudu dengan satu mud. Wudu dengan satu begini. Mungkin lebih kurang dari gelas ini aja kurang. Dari gelas aqua aja mungkin kurang sedikit. Ini wudu. Dan mandi dengan satu sa'. Ini dalam hadis Anas riwayat Bukhari Muslim. Tetapi bukan berarti harus seperti ini persis, tetapi ini salah satu bentuk sunnah. Dan di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan selain itu. Di antaranya hadis Bukhari Muslim juga dari sahabat yang lain. Kalau hadis dalam Umdatul Ahkam tadi hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang kedua tadi kita sebutkan hadis Anas juga muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ada juga hadis Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Dan dalam Sahih Muslim lafadznya anna kana taghtasilu hiya wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wa huwa min ina'in huwa al-farq. Adalah dulu Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama dari satu bejana yaitu al-farq, seukuran al-farq yaitu wadah air yang berisi kurang lebih salah satu aswa, tiga sa'. Tiga sa'. Bukan ember yang besar, bukan, tapi tiga sa'. Karena tadi Nabi mandi satu sa', ini dengan Aisyah tiga sa', disebutkan demikian. Dan ini pernah kita lewati, bahwasanya suami istri boleh memandang aurat satu dengan yang lain dan boleh mandi bersama, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan istrinya. Salisan yang ketiga, di antara bentuk apa yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, annahu ikhtasala sallallahu alaihi wasallam bi thalathati amjad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan 3 mud. Dan ini Allah alamsab adalah termasuk yang paling minim apa yang pernah datang dari takaran air yang pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mandi. 3 mud itu lebih kurang dari 1 sok. Karena 1 sok berapa mud? 4. Ini 3 sok. Satu gini penuh, tuangkan 2, 3. Mungkin segini. Atau mungkin bahkan kurang lebih demikian. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaupun apa yang ada diisi wadah air yang digunakan mandi oleh Rasulullah SAW dan Aisyah itu belum tentu menunjukkan 3 sok wadahnya untuk mencukupi air 3 sok. Tetapi yang diisi airnya berapa dan yang digunakan Nabi seberapa belum tentu menunjukkan 3 sok. Karena tidak disebutkan dalam riwayat tersebut annal faraq hada mumtali, bahwasanya wadah airnya itu penuh. Maka di sana ada kemungkinan kurang dari wadahnya, tidak luber penuh sekali, mungkin 2 sok atau mungkin yang digunakan Nabi juga kurang. Dan demikian beberapa kemungkinan yang lain. Adapun tentang takaran atau yang seterusnya ya, disebutkan riwayat-riwayat tadi tadullu ala annal mas'alah taqririyah. Maksudnya permasalahan apa yang disebutkan adalah pendekatan saja, kurang lebihnya. Wa annahu laisa wajiban 'alal muqtasil alla yazid 'ala sa', dan tidak wajib atas orang yang mandi untuk hanya mandi dengan 1 sa', tidak boleh lebih. Ya, tidak wajib, bal hadhi sunnah, tapi ini sunnah. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dilonggarkan. Tidak datang perintah mandi dengan sekian-sekian, enggak ada, tapi itu fi'il. Tetapi kalau orang tanya mana yang terbaik, khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang mandi lebih dari 1 sok, mau lebih, mau banyak, mau kebiuran, berkata qala Nawawi rahimahullah taala, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, ajma'u ala anna al-ma' alladhi yujzi'u fil wudu wal ghusl ghairu muqaddar. Para ulama sepakat bahwasanya air yang digunakan untuk wudu maupun mandi itu sah dan tidak dipatok berapa takarannya, ketentuannya harus sekian-sekian, tidak. Bal yakfi fihi al-qalil wal katsir, cukup dengan yang sedikit ataupun yang banyak sah. Idza wujida syartul ghusli, selama dijumpai syarat pada mandi, wa huwa juryanul ma' alal a'dha, mengalirnya air, diratakannya air ke seluruh anggota yang wajib dikenai air, yakni wudu, pada wudu sebagian. Sebagian anggota wudu tidak semua badan, tapi pada mandi semuanya harus terkena air. Dan ini hadis menunjukkan fadilatul iktisad fi ma'il ghusl, menunjukkan keutamaan pertengahan atau sederhana dalam menggunakan air, terkhusus di sini air untuk mandi. Adapun penggunaan air secara global, datang dalil-dalil umum, dalil tentang larangan untuk menggunakan air al-israf dengan berboros-boros. Di antaranya Allah SWT berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kalian berboros-boros, sesungguhnya Allah, atau berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dan berlebih-lebihan di sini umum, ya, baik pada air, baik untuk mandi ataupun selainnya, ataupun juga pada harta atau pada hal yang selainnya yang di luar kebutuhan. Dan berlebih-lebihan, berboros-boros pada hal tersebut. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud, sayakunu qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Kelak nanti akan muncul satu kaum yang mereka melampaui batas dalam taharah, dalam bersuci maupun doa. Ya, pernah dinukilkan seorang sahabat mendengar seorang tabi'in atau yang lain, anaknya minta yaitu doa macam-macam. Doanya itu detail. Ya Allah, as'aluka baitan fi yamin jannah, aku minta sebuah rumah di sebelah kanan surga yang luas, yang di dalamnya ada ini, ada itu yang disebutkan. Ini tidak disukai dan diingkari oleh sahabat. Tidak perlu berlebih. Minta. Allahumma inni as'aluka firdaus al-a'la. Atau Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ajirni minan nar. Al-jannah sudah dikatakan mala ainun ra'at. Nikmatnya luar biasa, belum pernah mata manapun melihatnya. Wala udhunus samiat, belum pernah didengar telinga manapun. Wala qatar ala qalbi basar, belum pernah terbetik pada hati manapun. Ada seorang merinci dan seterusnya, ya. Maka ini dikhawatirkan masuk dalam berlebihan dalam doa. Dan dalam pahala demikian pula diingatkan. Dan tuntunan agama kita selalu dituntunkan yang terbaik. Pernah kita sebutkan mandi. Mandi itu seorang tidak tahu tata cara mandi saja, anggaplah dia langsung nyegur sungai, ya, langsung blung keluar, sudah sah, semua sudah kena air. Cuman kecelup, terus keluar lagi, basah semua, sah. Tetapi Rasulullah SAW mencontohkan yang terbaik. Cuci kemaluan dulu, ya, kemudian berwudu, kemudian setelah itu menyela-nyelai rambut kepala, dibasahi, sebagaimana yang pernah kita sebutkan sifat. Memandikan jenazah pun begitu. Kalau diibaratkan itu kuyur kena air semua, sudah sah, sudah dimandikan. Tetapi yang terbaik dituntunkan. Ini dibersihkan dulu, walaunya dibutuhkan, kemudian mandikan begini, begini. Wah, kata, inilah tuntunan dalam syariat yang terbaik. Yeah. Begitu pula dalam tentang kadar air, takaran air. Seorang, ketika ditanya, yang terbaik tentu khairul huda, huda Muhammad SAW. Supaya petunjuk-petunjuk beliau. Dan yang terbaik adalah, sederhana dalam hal air, berkata Imam Ahmad RA, min qillati sidhir rajul wal'ihi bilma, termasuk menunjukkan minimnya kefakihan seseorang adalah dia banyak berboros-boros menggunakan air. Ya, kalau wudu contohnya ataupun mandi, kalau wudu pun biasanya antum baru membasuh kepala dan telinga. Kalau nggak dimatikan kerannya kan ngalir terus. Ya. Kalau dari tangan langsung ke wajah nyambung, nggak lama. Saya kanan terus kiri sudah terus habis itu habis wajah kemudian tangan kemudian masuk kepala. Tapi ketika tangan kepala ke telinga ke kaki kadang ngalir terus. Ketika lu sudah selesai dari tangan siku, ambil untuk kepala, matikan. Ambilkan usap kepala dan telinga. Selesai, kemudian tinggal kaki, nyalakan lagi. Dan kalaupun nyalakan, jangan dicur keluar. Ini menunjukkan kepakian dan ilmu. Dulu, para ulama melihat seseorang ini tahu berilmu enggak, dilihat dalam hal sholatnya, dilihat dalam hal wudunya. Ini hal yang semisal ini. Dalam hal ini, tumanina, ketika ini bagaimana rukuknya, bagaimana posisinya, bagaimana mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, ya. Bagaimana wudunya, bagaimana penggunaan airnya, dan semacam ini. Meskipun semua itu tadi boleh dalam artian demikian, tetapi Nabi kita Muhammad alaihissalam, demikian bimbingan beliau, menunjukkan bimbingan yang terbaik. Kadang yang namanya nikmat itu kita sering lupa, sering lalai ketika terbiasa kita dapatkan dengan mudahnya. Kalau orang dulu ingin wudu, ambil air, dibawa, satu menuangkan, satunya wudu. Selesai, gantian satu menuangkan, wudu lagi. Sekarang tiap-tiap sudah ada kerannya, buka sendiri, dan tandon sudah melimpah. Listriknya pun otomatis, tidak habis, cetek, habis, cetek. Sudah ada otomatis, terus air tiap saat ada, melimpah, sehingga kadang seorang lupa. Ketika mati listriknya atau rusak pompanya atau terputus air pumpnya misalnya atau kekeringan di tempat dia, barulah terasa betapa besarnya nikmat yang namanya air. Maka ini termasuk bentuk ya, apa yang dituntun oleh Nabi SAW untuk sederhana dalam hal ayat. Meskipun boleh lebih daripada ketentuan tersebut, tapi Nabi SAW menuntunkan yang terbaik. Kemudian pula di sini ada di antara dalil al-inkar ala man yukhalifu sunnatan Nabi SAW. Ada padanya dalil atau faedah bolehnya mengingkari orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW meskipun tidak sampai hukum wajib. Hukumnya cuma sunnah. Tetapi ketika orang tersebut ada kesan, yaitu seakan membantah ketika disebutkan bimbingan yang terbaik, bimbingan Nabi SAW, dia mengatakan kalau aku gak cukup, maka kemudian diingkari dengan dikatakan air segitu telah mencukupi orang yang lebih gondrong daripadamu, lebih lebat rambutnya daripadamu, dan lebih baik daripada dirimu, yaitu Rasulullah SAW. Meskipun tentunya perlu diperhatikan yang namanya bantah, membantah dan seterusnya dengan ilmiah. Kita selalu sering kita nukilkan, kami pernah mendengar Syekh Ayat Asy-Syumari hafizallahu taala di Makkah menyampaikan sebuah kalimat, adamu ar-rudud fitnah, adanya sebuah kemungkaran tidak dibantah itu bisa menimbulkan fitnah. Karena orang bisa jadi menyangka itu boleh atau disangka itu yang sunnah. Ketika tidak ada kemungkaran tidak dibantah, dibiarkan begitu saja. Warudud bila dawabit, tapi juga dibantah dengan tanpa aturan. Debat usir, caci maki, mencela orang, menjatuhkan harga diri dan kehormatan orang. Tujuannya cuma intikam, membalas, menjatuhkan, merendahkan dan memuaskan diri. Bukan nusratuddin, bukan menolong agama, bukan nasihat bagi umat. Hanya bantah-bantahan demikian juga akan menimbulkan fitnah, menimbulkan kebencian, kemudian satu sama lain. Tapi dengan hikmah seorang tahu kalau dia peduli dengan kita, ingin menuntunkan kepada yang terbaik, dan demikian seterusnya. Maka ini termasuk salah satu dalil bagaimana salafun saleh itu semangat dalam hal ini, dan termasuk bentuk rahmat mereka kadang mengingkari bentuk penyelisihan terhadap sunnah Nabi SAW meskipun dalam hal yang sifatnya sunnah. Ya, ini. Dan kemudian pula di antara faedah hadis ini, masyru'iyatu ifraghil ma' ala ra's thalatha marratil ghusl, disyariatkannya menuangkan air ke kepala 3 kali pada mandi. Kemudian di antara faedah hadis ini, isti'malu syiddah farad 'ala man arada sunnah idaqtadat al-maslahah dzalik. Bahkan bukan hanya pengingkaran, kadang adanya ketegasan dalam membantah ketika ada penentangan terhadap sunnah Rasulullah SAW jika memang maslahat menuntut hal tersebut, seperti guru ke murid. Ya, ini dari kalangan tabi'in, ketika mendengar gurunya tegas Jabir bin Abdillah, dia ingat betul-betul. Tetapi ada kalanya ketika khawatir orang tersebut tersinggung atau lari atau belum bisa menerima, ya dengan cara yang lain. Tapi ketika ada maslahat sebutkan dengan tegas, maka ini dilakukan sebagaimana sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu terhadap penanya atau orang yang duduk di majlisnya ketika nampak padanya penyelisihan atau perbedaan dengan tata cara apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini bukan dalam hal wajib. Jawazus salat fi thawbin wahid idza hasala bihi tamamus sitr walau kana imaman. Di sini menunjukkan dalil bolehnya salat pada pakaian kain yang satu jika memang menutupi, ya telah menutupi aurat dan seterusnya, meskipun dia sebagai imam. Dan ini semua apa yang disebutkan adalah kondisi-kondisi tertentu. Dan seringnya Nabi SAW pakai 2 kain, izar wa ridha, bagian atas dan bagian bawah. Itu pakaian yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW, izar wa ridha, sarung yang sarungan bawah dan yang atas. Dan dulu belum berjaya seperti ini, tapi seringnya dengan seperti ihram itu orangnya demikian. Makanya sering disebut dalam sholat nanti datang Nabi ketika sujud terlihat putih ketiaknya, karena Nabi buka seperti ini dan ini tidak ada jahitannya sehingga terlihat di sini. Tetapi Nabi juga pakai jubah dari atas ke bawah, jubah dari Yaman pakai dari atas ke bawah. Dan tentang thawbin wahid, satu pakaian satu kain, ini tidak masalah selama menutupi aurat. Dan kalau seorang dalam kondisi darurat, pakaiannya cuma sepasang, dia di tengah hutan, yang satu kena najis, maka dia pakai satu kain dan dia sarungkan setidaknya menutupi lutut dan apa namanya pusar. Meskipun jumhur banyak ulama menganggap lutut dan pusar ini bukan termasuk aurat, tapi di atas lutut dan di bawah pusar itu yang termasuk. Tapi kelihatan busanya, nah ini masalah khilafiyah tentang hal ini, insya Allah dibahas dalam bab aurat. Tetapi kalau mencukupi, maka jangan seseorang sholat dengan keadaan pundaknya terbuka. Ada larangan. La yusalliyanna ahadukum maksyufatai al-atiqain, dengan keadaan terbuka kedua pundaknya. Maka di sini disebutkan oleh Jabir beberapa kondisi dari Rasulullah SAW, dan boleh para ulama menyebutkan untuk pakai air lebih daripada hal semacam tadi, lebih-lebih ketika tidak memungkinkan dan hal tersebut seperti itu. Dan kita pernah mencoba yang demikian, kurang lebih itu pun sebenarnya cukup. Ya, yang demikian ini cukup. Dan ada pun seorang melakukannya lebih, selama dalam batasnya dan tidak sampai dia buang-buang airnya. Dia butuh untuk menghilangkan bekas sabunnya, dia butuh untuk mengguyurkan air ke kepalanya dan seterusnya, maka labas, tidak mengapa. Dan ini hanya sekedar apa yang disebut sunnah dan bukan wajib, tetapi demikian ini diperhatikan oleh para pendahulu kita yang saleh. Kita lanjut sejenak setelah azan sedikit, insya Allah kita dari hadis ini. Tapi kita lanjutkan dari diantara faedah. Al-inkar ala man yukhalif sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya mengingkari orang yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bukan sampai tingkat meninggalkan yang wajib, tetapi dalam menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang mustahabbah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, fihi jawazur radd bi anfin ala man yumari bi ghairi ilmin. Idza qasad ar-radd, idza qasad ar-radd idhah al-haq. Di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya membantah dengan tegas, membantah dengan keras orang yang mendebat, membantah tanpa ilmu. Idza qasad ar-radd, apa selama orang yang membantah tersebut niatnya, tujuannya idhah al-haq, untuk menerangkan, menjelaskan dan membela kebenaran. Menerangkan, menegaskan kebenaran. Wa tahdhirus sami'in min mithli dzalik, dan untuk memberi peringatan orang lain yang mendengar dari perbuatan seperti itu. Wa fihi karahatut tanattu', karahiyatut tanattu' wal israfil ma. Dan dalam hadis ini juga terdapat dari tidak disukainya berbanyak-banyak dan berdalam-dalam dan berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan di antara faedah hadis ini pula, wujubul ghusli minal janabah, diwajibkannya mandi dari junub. Iya. Karena mereka bertanya berapa banyak dan seterusnya, maka ini menunjukkan mereka memahami kalau ini diwajibkan mandi bagi orang yang junub. Dan ketentuannya adalah selama air itu merata seluruh badan. Kemudian pula di antara faedah di sini adalah istihbabut takhfif fi ma'i thaharah. Disukainya sederhana dalam menggunakan air dalam bersuci. Sebagaimana disebutkan Al-Basam dalam Taisir Alamnya. Disukainya bersederhana, meminimalisir penggunaan air dalam bersuci. Sebagian saudara kita kekurangan air, sebagian mereka sulit mendapatkan air, sebagian harus mengangkutnya dan seterusnya. Maka bukan berarti ketika kita sedang melimpah ketersediaan tersebut kemudian kita buang-buang. Ini diantaranya. Kemudian ada pun tentang takaran. Apa yang disebutkan di antara bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 1 sa' 4 mud. Namun terkait dengan hal ini berkata Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, wa laisa dzalika ala sabilit tahdid. Ini bukan maknanya adalah pembatasan. Hanya bolehnya sampai segitu, tidak. Faqad dallatil ahadits ala maqadirin mukhtalifah. Hadis-hadis yang lain menunjukkan takaran yang berbeda-beda. Seperti sebagiannya tadi kita sebut, bahkan ada yang lebih sedikit, ada yang lebih. Wadzalika wallahu a'lam, dan itu semua wallahu a'lam, kata beliau, likhtilafil awqati awil halat, karena perbedaan waktu ataupun kondisi. Kaqillatil ma' wa kathratih, seperti ketika sedikit air atau banyak. Wassafar wal hadar, ketika safar ataupun muqim. Orang safar menghemat air. Ya, dia butuhkan, dia bawa 2 jerigen ini untuk wudu, untuk masak, untuk minum, untuk maka tidak dia boroskan atau yang seterusnya. Dan kalaupun dia sedang mukim, melimpah air, bukan bermakna kemudian disukai membuang-buang air. Masuk pengumuman ayat, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berboros-boros, termasuk berboros air. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat boros. Ini berapa dia berapa aidah hadis. Ya, ini jadi apa yang bisa kita petik daripada hadis Jabir bin Abdullah. Dan juga kita mengingatkan terkait dengan hal ini, untuk mengingatkan kita agar terbiasa dengan nasihat. Di sini diingkar oleh Jabir bin Abdullah orang yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ra'yunya. Kalau saya tidak cukup, maka di situ diingatkan, diingatkan dengan keras, dan orangnya tidak marah. Ini juga mengingatkan kita, lebih-lebih kita kadang sebagian orang Jawa marah kalau diingatkan. Maka ini dibiasakan. Kalau peringatannya baik, nasihatnya baik, jangan kita marah. Yang kedua juga, terkadang orang menyelisih sunnah karena sebab hatifi, ya, perasaan. Di sini mengatakan, kalau aku gak cukup, masuk segitu sih. Tapi ketika sunnah Nabi selesai ditentang dengan hatifi, ya, perasaan, maka sahabat tegas membantahnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada persengketaan, in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih pada sesuatu apapun itu, termasuk dalam hal takaran air, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Lihat Jabir bin Abdullah mengamalkan hadis ayat ini. Kalian berselisih tentang berapa banyak air, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Ini selama umat masih mau diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya seperti ini, kembali. Itu cara menyelesaikan perselisihan. Dan bukan rujuk kembali kepada atifiyah, perasaan, pikiran masing-masing orang. Maka tiap beda orang, beda kepala, beda pemikiran. Tapi kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, itu yang terbaik. Meskipun di sini bukan hal wajib, lebih daripada itu boleh. Tapi mana yang terbaik? Bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.